Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma aftah lana hikmatak, wansur alayna rahmatak, ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa khusni ibadati. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Limpahi kami dengan cintamu ya Allah. Limpahi kami dengan kasih sayangmu. Berkahi ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau ridhoi, pertemuan yang bisa menghapus seluruh dosa dan aib, membuka hati yang tertutup. Jadikan majlis ini majlis engkau cahayai hati yang gelap, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, engkau hujamkan nikmat yakin padamu. Duha yang maha menatap, luruskan niat kami ya Allah. Lindungi dari niat yang salah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya ya rabbal alamin. Sholatina Muhammad. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Buya. Alhamdulillah ilmunya, kehadirannya. Makasih sahabat-sahabat sekalian. Kita menunggu satu lagi tamu, Ustaz Sandi, calon Ustaz. Gimana? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ini pengajian sudah berusia berapa tahun pengajian kita ini? Dari tahun 99. Jadi pengajian ini rutin minggu kedua dari tahun 99. Ada yang dulu masih remaja, sekarang sudah punya anak. Karena sudah 18 tahun, ya. Alhamdulillah. Dan walau waktu heboh tetap tidak berkurang, ya, yang. Alhamdulillah hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Yakin? Apakah Allah yang maha baik tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Masya Allah. Apakah Allah mendengar setiap ucapan? Tahu setiap niat di balik ucapan? Andai kata kita dihargai orang, apakah karena kemuliaan yang kita miliki? Atau karena Allah yang menutupi aib dan dosa kita? Ya, itu penting. Kita dihormati orang, kita dihargai orang karena Allah yang maha tahu. Menutup-nutupi aib, dosa, kekurangan, masa lalu, kejelekan kita. Kita harus sangat sibuk dengan apa yang Allah tahu. Dibanding dengan pujian, kekaguman, penghargaan orang. Semakin dihargai, semakin berat. Karena dihargai itu nikmat menurut nafsu. Dihormati itu nikmat menurut nafsu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari tipu daya yang bisa menggelincirkan apa yang kita yakin pada diri kita hanya karena terkecoh oleh penilaian orang. Boleh saya menambahkan sesuatu yang tahun lalu, yang bulan lalu? Masih ingat bulan lalu kita membahas apa? Surat Al-Hujurat ayat 10. 11, 12, 13. Mungkin suara Buya lebih bagus dari saya, boleh dibacakan. Saya suka malu, ada yang bisa bantu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau seorang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, saudara. Walaupun organisasinya beda, walaupun kubangsanya beda, walaupun warna kulitnya beda, pokoknya kalau udah iman, saudara. Ini harus terus dilatih karena rasa bersaudara itu beda rasanya. Akan ada sayang, akan ada ingin melindungi, menjaga, membantu. Ini penting karena kita sudah suka lupa dengan rasa saudara hanya karena perbedaan. Kita kalau lihat perbedaan itu langsung suka ada rasa beda. Padahal kita saja produk perbedaan. Ibu, bapak, beda. Nah, coba kalau orang tua kita sama, tidak jadi. Istiqlal ini megah, kokoh, kuat, justru karena bahan bangunannya beda-beda. Saling melengkapi. Jadi jangan alergi kalau ada perbedaan. Coba tes pertanyaan yang dulu. Kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Jawab. Beda ya, satu kunut, satu tidak kunut, tapi sama-sama sholat subuh. Taraweh 11 rakaat, 23 rakaat, sama atau tidak? Sama, hadirin, sama-sama taraweh. NU Muhammadiyah Persis Al-Irsyad Jamaah Tabligh dan beragam yang beriman lainnya sama atau tidak? Sama-sama saudara kita, ya. Jadi kalau ada sedikit perbedaan, caranya adalah segera belajar. Kenapa ini beda? Jangan bicara sebelum belajar. Pahami, oh ini begini, ini begitu, dalilnya ini, dalilnya itu. Pilih yang paling diyakini dan hormati yang memilih yang berbeda dengan kita. Bukankah begitu, ya? Betul kan gitu ya? Bisa salah, tolong bantu ya. Jangan tiap beda jengkel. Beda jengkel. Hati-hati. Bagaimana larangannya? Ini mengulas yang lalu dulu ya. Supaya diingat kembali. Yang pertama, la yaskhur qaum. Jangan mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan satu kaum. Kalau dia sesama orang beriman, kalau kita lihat sesuatu yang beda, jangan dulu berkomentar, apalagi mengejek. Apalagi dalam dunia medsos sekarang, orang bisa mengambil cuplikan. Yang cuplikan itu tidak utuh. Lalu kita mengolok-olok, mengejek. Ini dilarang. Tahan, tahan. Kalaupun ada yang beda, tabayun saja. Temui sekuat tenaga. Kalaupun belum sanggup, jangan berkomentar yang meremehkan orang lain, kelompok lain. Karena kita tidak tahu siapa yang merancang berita yang sampai kepada kita. Benar? Jangan-jangan kita menghakimi seseorang hanya karena berita yang dirancang untuk menyesatkan kita. Jangan apa yang pertama? Jangan ngolok-ngolok. Jangan ngejek. Kita tidak tahu tahajud seseorang seperti apa. Kita tidak pernah lihat air mata tobatnya seperti apa. Pedihnya hati menyesali dirinya tidak tahu kita ini. Padahal Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Lah kita tidak tahu air mata tobat seseorang. Benar? Saya juga tidak tahu, mungkin dia suka sekali menolong. sampai di rumahnya tuh ada kobokan yang disimpan di depan di halamannya supaya burung yang haus bisa minum di sana. Kita tidak tahu. Mungkin ada anak ayam yang tertinggal dari induknya dan dia pangku, dia cari induknya untuk ketemu. Kita tidak tahu dan Allah tahu. Jangan menghakimi orang. Sepakat? Halo. Wala nisa'um min nisa'in 'asa ayyakun khairum minhun. Wahai wanita, jangan suka ngejek wanita yang lain. Shh, akhwat. Cep, ya. Kenapa itu disebut nisa, Bu ya? Ai Rizal enggak disebut. Jawab. Beliau lebih ahli. Kenapa saya juga? Saya perlu jawaban ini. Mungkin wanita lebih boros di dalam kata-kata sedikit ya. Maaf ya Bu ya. Ibu-ibu kan keterampilan bicaranya lebih tinggi dari kami. Aktivitas perasaan lebih aktif daripada lelaki. Lelaki lebih banyak akal, wanita lebih banyak perasaan. Sehingga saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, wala talmiz, jangan suka saling mencela. Apalagi celaannya di medsos kan, jangan. Sesama ulama apalagi. Karena punten ya, cari yang sempurna dalam dakwah tuh, yang sempurna hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau para ustaz nunggu sempurna, kita tidak akan menemukan orang yang berdakwah. Dakwah itu tidak harus sempurna. Satu ayat saja suruh disampaikan. Asal benar niatnya dan benar ilmunya serta benar caranya. Sampaikan balighu anni walau ayat. Nah kalau ada orang yang dakwah diselimuti kekurangan atau tidak usah dicela, lebih baik dibantu saja perbaiki. Setuju? Seperti saudara gitu ya ngelihat AA begini. Itu Masya Allah, hanya karena pertolongan Allah saja begini. Banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kalau mau fokus sama kekurangan, pasti banyak. Tapi mudah-mudahan Allah juga memberikan sesuatu yang manfaat. Mungkin ibaratnya begini, seperti ada gajah, kita ini matanya ditutup. Belum tahu gajah lah ceritanya. Ada yang megang ekor, megang paha, kaki, megang perut, megang telinga. Menurut saya, yang saya pahami, gajah ini kecil, karena dia megang ekor. Kata yang lain, justru yang saya rasakan gajah itu seperti pohon. Dia tidak salah, karena itu yang dipegangnya. Ya, jadi kalau ada ustaz yang ngajarin sholawat dan baru taunya tentang itu, ya jangan dicela. Mungkin dibantu saja, dilengkapi supaya lebih lengkap. Setuju gak sih begitu? Kayak saudara menemukan ya banyak kekurangan AA, ya lebih penting dibantu diperbaiki daripada dicela. Dan cela mah mungkin tidak menyelesaikan banyak masalah. Mungkin begitu gak Bu ya? Ayo ngejawab aja Bu yang mah. Jawab atau bantuin. Hati-hati ya mencela orang di medsos, benar? Jangan gampang terprovokasi, apalagi ngomong. Sekarang ini kamera saja sudah banyak. Nanti disebar, dicuplik sedikit. Ah, bisa jadi. Nah, tahan, tahan, tahan sekuat tenaga. Siap, rekan-rekan? Yang ketiga, jangan wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Stop kita ngomong buruk terhadap saudara kita. Kalau lihat yang pendek, itu ciptaan Allah. Ada yang nyebut pebun, pendek, buntet, itu tidak menyelesaikan masalah, hadirin. Benar. Oh, ya. Lihat yang hitam, ya sudah, ada Allah yang mewarnai. Jangan nyebut Hajar Aswad dan sebagainya. Tidak boleh dikait-kaitkan. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian seperti ini, tidak ada yang terluka. Rekan-rekan, ngelukain orang tuh gampang. Tapi, menyembuhkan luka sangat tidak mudah. Tapi dia pemaaf, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Seperti paku yang nancep, memaafkan tuh nyabut pakunya. Tapi membersihkan, menempel lukanya itu tidak semudah mencabut paku. Makanya stop, suami istri juga jangan manggil-manggil yang enggak enak. Wahai rembulan dari dekat, itu juga melukai ya. Aa punya pengalaman, Buya. Ini sudah pernah diceritakan di sini ya. Awas seguru seilmu jangan ganggu yang udah dengar ini ya. Diam, sing sabar. Ceritanya suatu saat ada takdir ceramah di Amerika. Ada yang ibu-ibu dengerin. Tapi jadinya selfie aja. Bukan motret saya. Tapi ya terserahlah ke kamera masing-masing. Yang jadi masalah sesudah itu ngacung. Ustadz. Ya bu. Maaf ya. Saya lihat Ustadz tuh di TV tuh tinggi, besar, putih. Aslinya mah pendek, hitam. Aduh, jeleb itu. Asa tembus sampai ke sini. Seumur-umur ceramah baru kali ini. Asalnya sakit hati. Tapi sesudah saya pikir, apa yang salah? Memang di Amerika tinggi-tinggi, lihat saya jadi pendek. Di Amerika bule-bule, lihat saya jadi hitam. Ya. Apalagi waktu itu di sana lagi senang berkuda, jadi tutung betulan. Saya pikir ini tidak salah omongan ini. Tapi tidak pada tempatnya, itulah hadirin sekalian. Ya walaupun tahu mah diem we harusnya. Tapi tidak mungkin ada takdir ini kecuali pelajaran. Masih ingat teorinya? Kalau ada orang yang berkata kurang baik ke kita, apa yang pertama? Satu, syukur. Bukan kita yang bagian berkata jeleknya, benar? Bukan kita yang bagian jahatnya lah. Dua, apa? Belajar. Kalau ada orang berbuat jelek, berarti pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Tiga, sarana tobat. Karena setiap kepahitan di hati itu diundang oleh dosa. Siapa tahu saya pernah melakukan hal yang sama ke santri, ke teman, ke jamaah. Ini sekarang Allah mengingatkannya. Empat, ladang pahala untuk membalas keburukan dengan sikap yang lebih baik. Rugi enggak disebut begitu? Enggak, ada memang kenyataannya begitu ya. Halo, Bu? Jelas, Bu? Jadi kalau suami rada-rada jengkel ke ibu, ibu bagaimana? Ah, ibu mah terserah ibu, walah ya. Lanjut. Pelajaran yang lalu tambah ayat surat Al-Hujurat ayat 12-nya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarithumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang beriman, jauhi prasangka, sebagian besar dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Makanya yang keempat, jangan suka suudzon. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kalau kepada orang yang beriman. Handphone bunyi. Siapa tuh? Kurang ajar benar. Ini teh majelis taklim, matiin dong. Ronaldo aja gak bawa HP. Nggak usah ngomong Ronaldo, nggak usah ngomong Messi ya. Oh, dia HP-nya bunyi, mungkin sudah dimatikan, tapi ada beberapa HP yang kuat nggak mati-mati. Oh, dia pasti tertekan dengan HP-nya yang bunyi. Udah nggak apa-apa, enak. Punten ya, ada yang kentut, misalkan tut di majelis taklim. Berbaik sangka bahwa dia sudah menahan sekuat tenaga. Tapi kan ada tekanan yang tidak tertahankan. Berbaik sangka bahwa yang bersangkutan sudah menderita dengan pengeluarannya itu. Dan kita harus menjaga perasaannya. Tenang aja, pura-pura enggak dengar atau bisiki. Tenang aja bu, tak kedengaran kok. Ya misal ya. Atuh mana ada orang yang sengaja mau kentut di majelis taklim, benar? Mungkin teman-teman pernah dengar ada ulama yang disebut Kiai Tuli itu, ada yang konsultasi kentut ibu-ibu teh. Begitulah bunyinya ya. Waduh, malu, merah wajahnya. Tapi ulama ini meraba, si ibu teh pasti malu. Pura-pura tuli itu. Ibu, kalau bicara yang keras ya. Yai, kurang keras. Yai, yai. Ah, si ibu langsung gembira. Berarti gak kedengaran. Karena yang tadi agak lembut. Padahal jelas bentes kiai itu. Tapi demi menjaga perasaan. Seperti itu hadirin. Ya, jangan dikit-dikit berkomentar. Dikit-dikit celetak-celetuk. Banyak yang luka. Terus mau apa hidup kita melukai hati orang lain. Wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek. Serba ingin tahu, menyelidiki. Shh. Ingat yang kemarin pertanyaannya, ibu-ibu, bolehkah ibu-ibu membuka-buka HP suami? Boleh tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Jawabannya tergantung. Kalau disuruh oleh suami, pahala. Bu, tolong bukakan HP saya. Ibu buka, amal soleh. Tapi kalau suami tidur, ibu diam-diam ngebuka. Satu, ibu tidak tahu passwordnya. Ya. Udah semua jari ditempelin ini. Nah, ini. Ternyata passwordnya jari jempol kaki. Shh, tidak boleh ngetawain ya. Tidak boleh. Tidak boleh kan, Ustaz ya? Hah? Bu Yama diam aja. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Kalau menurut saya tidak boleh kan ya Bu ya? Hah? Lanjut. Saya mau sedikit sebetulnya ceramahnya. Nah Ibu jangan. Tahu kenapa? Karena tidak akan menyelesaikan masalah dengan dosa. Allah tahu kelakuan suami Ibu dimanapun, kapanpun tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita patuh ke Allah, berbaik sangka karena Allah, tidak mengorek-ngorek karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti menghargai kebaikan sekecil apapun yang dilakukan hambanya. Bu, ibu yang suka ngorek-ngorek HP misalkan, tahu ada berita yang mengejutkan. Bagaimana urusannya jadi beres atau nambah? Yang jelas, nambah. Suami jadi jinak atau makin lincah? Lincah. Sudah selesai dengan sesuatu yang tidak disukai Allah. Shh, gini ya, saya juga enggak tuh. Enggak mau ngebuka HP istri-istri saya. Maaf ya Bu ya, nyebutnya dua kali. Dah, gimana? Nyebut sekali teh asa ada yang kurang. Udah diam hadirin, jangan ikut campur ya. Gak mau, kenapa? Dah gak akan selesai dengan pelanggaran. Dah, sing husnuzon, Allah maha tahu. Kita berbaik sangka karena Allah, Allah akan memperlihatkan. Kalau toh memang ada yang wajib kita tahu, Allah akan dengan caranya kita pasti tahu. Tanpa sibuk melanggar perintah Allah. Nanti Allah kasih jalan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang Allah buka pasti kebuka. Apa yang Allah tutupi akan tertutupi. Kepada calon mempelai, jangan suka nanya-nanya karir istri. Mah, kamu dulu punya pacar enggak? Stop. Karena tidak menyelesaikan masalah. Punya apa? Berapa? Ya sekitar 10-an lah. Ngapain aja? Ya lengkap aja standar. Bisa jadi masalah baru. Stop. Lebih baik jangan ingin tahu kesalahan yang tidak wajib kita tahu. Sepakat? Setuju tidak nih? Jangan suka serba ingin tahu kekurangan, kesalahan orang lain, kecuali yang menjadi kewajiban bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke 6. Satu apa? Tuh kan. Satu, jangan suka mengolok, mengejek, meremehkan. Dua, jangan suka mencela, saling mencela. Tiga, jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Empat, jangan suudon, cari 1001 alasan berbaik sangka. Lima, jangan suka ngorek-ngorek, menyelidiki, ngintel. Ah, gimana kalau ada intel kesini? Ya bagus, sing sering, sing banyak, intel teh ikut ngintelin kiai ya, supaya saroleh, kasihan kalau kurang ilmu, benar? Yang keenam, jangan suka bergibah, jangan membicarakan gibah tuh goib, gak kelihatan orangnya, kita bicarakan kekurangan, kejelekannya yang kalau dia tahu jadi sakit hati. Shh, jangan suka gibah. Dulu Aa dengar ceramah Syekh Ali, ada yang datang katanya, Syekh, itu orang di belakang, di depan Syekh, baik, di belakang, suka ngejelek-jelekin, shh, tidak boleh berkata itu. Saya tidak mau mendengar omongan itu, kalau saya dengar dari begitu, nanti saya jadi buruk sangka ke orang itu. Saya tidak mau silaturahim, kalau dia dapat nikmat, saya jadi gak enak. Kalau dia celaka, nanti saya jadi bahagia karena saya dengki. Tidak. Tapi dia ngomong, tidak. Orang ngomong apapun, urusan dia. Urusan saya adalah ngejaga hati saya. Supaya jangan sampai kotor ke saudara sendiri. Kalau mau silaturahim, silakan. Kalau mau ngomong jelek tentang orang lain, jangan. Nah begitu. Kalau kita gimana? Dipanggil. Shh, dia ngomong apa? Jadi lebusuk hati kita. Kalau kita ngarep bangsa ini bersatu, umat bersatu, kita harus mulai dengan 3M. Apa? Mulai dari diri kita. Mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Mau tahu rahasianya supaya kita bisa sayang ke orang? Yang paling gampang, doakan. Tiap ketemu, doa. Sing tulus, doa kebaikan. Tadi saya dengar Buya juga ceramah itu. Kita ketemu orang teh mendingan doa. Doa yang diam-diam, Allah pasti tahu. Doa yang mustajab itu kita mendoakan orang lain, tahui oleh orang yang didoakannya. Sing tulus. Allah tuh suka kita berbuat baik yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asiru qawlakum awijharubih. Innahu alimum bidhati sudur. Surat Al-Mulk. Ya, mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan kata-katamu, Allah Maha tahu isi hati. Ini kayak lihat begini ya. Saudara udah doa belum? Saudara tuh enggak usah disuruh. Lihat ada ulama, ya Allah, sayangi ulama ini, luruskan hatinya, bimbing lisannya. Terima kebaikannya, berkahi ilmunya. Boleh jadi yang tadinya niatnya salah, berkah dari doa, jadi lurus. Yang tadinya mau tergelincir kata-kata, berkah dari doa yang banyak dari jamaah, jadi mantep, ajeg. Ah, Masya Allah. Mungkin yang tidak terpikir, diilhamkan oleh Allah, jadi terpikir. Allahu Akbar. Makanya doa. Dan jangan ke ulama saja, itu yang sebelah udah didoakan belum? Doa. Ya Allah, sing dapat jodoh, amin, saya udah loh. Ya gak apa-apa, siapa tahu dilengkapi, benar. Ya Allah, lihat preman, doa. Ya Allah, dia teh ingin mulia, makanya kalung, pakai apa? Giwang di sini, ya Allah, dia teh pengen mulia. Pengen keren tapi belum tahu jalannya. Beri hidayah ya Allah, beri hidayah, beri hidayah. Sambil diangkot, lihat begitu, lihat polisi. Ya Allah, polisi teh sing soleh, seharian jaga. Siapa tahu hidayah datang, jadi ahli ibadah, benar? Lihat artis yang goyang gasing misalnya. Aduh ya Allah, kasihan, pasti liur. beri hidayah ya Allah. Terus doa, doa, doa, termasuk kepada yang non-Islam. Doakan supaya dapat hidayah. Kita tidak tahu takdir orang seperti apa. Dan walaupun agamanya tidak Islam, sama itu juga hamba ciptaan Allah. Kalau kita ingin kebaikan bagi yang bersangkutan, Allah pasti tahu isi hati kita. Gak akan disia-siakan. Setuju hadirin? Dahlah, daripada banyak ngomong, banyak nuntut, mending banyak doa. Doa itu ibadah. Mukhul ya ibadah, saripatinya ibadah. Doa itu bisa jadi jalan berubahnya takdir. Setuju? Dua, teruskan jangan. Pokoknya maaf yang sederhana. Gak apa-apa ibu ya, ya. Nah, tadinya saya juga mau ceramah tentang tafsir ini, tafsir itu, tapi udah belum ngerti ya. Jadi yang sederhana saja ya. Dua, mau sing rajin silaturahim. Pokoknya mah ada gak enak silaturahim. Dan silaturahim tuh niatnya benar-benar ingin nyambungkan kasih sayang. Percayalah hadirin, memang silaturahim kepada yang baik ke kita itu bagus. Ada lagi yang lebih bagus, silaturahim kepada yang tidak mau silaturahim ke kita. Itu sebetulnya menyambungkan silaturahim yang asli. Benar kan Bu ya? Atau Bu ya bantuan, Bu yang gini-gini aja. Sepakat kan? Diam-diam aja. Nah, ayo ah, sing rajin. Saya juga nih gara-gara ceramah ini mau meningkatkan. Jangan silaturahim yang kita ingin dapat untung dari dia. Wah, misalkan dia punya helm 2, bagus silaturahim. Ah, kurang bagus, itu mah bukan silaturahim, pengen helm. Atau ini pernikahan, silaturahim langsung ke tiap yang nikah tuh. Kenal, enggak kenal, ah itu bukan bagus. Itu perbaikan gizi, tapi tidak halal. Sambungkan ke guru, ke ulama, cuman jangan jadi beban. Ya, secukupnya kalau bisa jangan sampai nyusahkan. Nyambung silaturahim, tidak cukup dengan telepon dan WA ya. Kalau bisa ketemu fisik, ke guru-guru matematik dulu tuh ya. Kita sekarang bisa ngitung. Belajar untuk nyambung, termasuk ke orang-orang yang enggak enak ke kita. Temuin aja, enggak usah banyak bicara, minta doa. Masya Allah, Allah melihat niat kita. Allah menghitung langkah kita. Tidak sulit bagi Allah merubah hati tiap orang. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tapi Allah kuasa membulak-balik hati siapapun. Sepakat? Satu apa? Banyak doa. Dua, silaturahim. Mau tahu satu lagi? Upsus salam, tebarkan salam. Ayo sekarang kita kemana-mana kita nyebarin salam. Kenapa? Karena salam itu doa. Beda dengan selamat pagi. Kalau selamat pagi siapa yang diselamatin? Pagi. Kitanya gimana? Ya tergantung nasib. Good morning, siapa yang digoodin? Morning, kurang jelas ya. Maka selamat pagi kecebur ya, enggak aneh ya. Tapi assalamualaikum sing pakai hati, ya Allah, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Wa rahmatullahi, ya Allah, curahkan rahmat kepadanya. Wa barakatuh, berkahi, ya Allah. Enggak ada tandingannya salam umat Islam ini. Mungkin yang tadinya akan digigit anjing, assalamualaikum, gak jadi, malah dia yang gigit sate, alhamdulillah. Mungkin yang tadinya akan kecopetan, dengan doa selamat. Ada sebuah rumah, assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah turun, yang tadinya bertengkar jadi akur. Oh, yang tadinya jauh dari Allah, wa barakatuh, jadi dekat dengan Allah. Masya Allah hadirin, masuk ke angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada ruginya. Apalagi di negara kita mayoritas umat Islam. Kenapa gengsi? Kenapa malu? Kita tidak minta apa-apa, kita mendoakan orang. Halo, siap mengamalkan? Sok, amalkan. Betulan hadirin, senang kemana-mana ketemu naik sepeda, assalamualaikum. Aja nyoba pernah suatu saat takdir di negara-negara lain, mereka menyapa good morning, Morning, man. Morning. Tapi kan enggak jelas. Good morning, morning, morning. Tapi kalau salam, doa. Sepeda, assalamualaikum. Termasuk lewat preman. Lagi misalkan pangrok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia kepaksa ngejawab. Mungkin yang tadinya niat buruk ke kita, oleh Allah dilunakkan hatinya jadi enggak buruk. Setuju? Nah, mau tambah lagi? Maaf nih Maya, tapi amalkan ya. Itu wajah sing cerah. Sayang bibir enggak kerja kayak gitu. Halo. Saya sedang senyum tidak nih? Jawab. Gimana sekarang? Apakah saya tersenyum? Maaf ya. Ternyata senyum itu bukan masalah bibir. Kalau hati kita senang, wajah teh senyum sendiri. Ayolah hadirin, sayang kalau masuk ke kelas, ketemu teman, assalamualaikum. Wajah cerah itu merupakan sedekah. Ayo sambungkan silaturahim, ketemu orang tua. Assalamualaikum ibu, bapak, apa kabar? Aduh, sing enak ketemu teman. Tebarkan, kalau energi kita positif, disebarkan orang teh ikut bahagia. Benar. Aa, dulu ada guru, ya guru bahasa Indonesia, loncengnya aja, neng-neng, sekelas gembira. Karena baik orangnya. Pintu kebuka tuh, senang. Dan enggak pernah wajah jelek. Assalamualaikum anak-anakku sekalian, bagaimana kalau kita bubar kelas ini sekarang juga? Oh, Pak Guru. Ayo amalkan, siap? Sapa. Shh. Nih ya, kelemahan. Maaf. Sudah saling nyapa belum kiri kanan? Jawab hadirin. Tuh, ini kelemahan kita, Pak. Dari jam 8 di sini sebelahan diam aja. Padahal ini saudara. Ayo salaman. Semua salam. Jangan terpaksa sing ikhlas. Siapa tahu besan nantinya. Tuh. Kurangan kita, Pak. Jumatan kayak ngahenennya begini. Kenapa? Ini saudara, benar? Cok, kalau sudah salaman. Sekarang sapa semuanya, Pak. Ayo nyara rapa. Ini amal, kan? Coba rasakan, lebih enak gak duduknya deketannya? Kan? Kalau dia bawa permen, lebih enak ngasihnya. Siapa tahu adiknya jadi itu calon, ya? Nah ini hadirin sederhana, tapi jarang kita lakukan. Senyum, salam, sapa, betul? Sapa yang enak. Biasakan ya teman-teman ya, masuk ke masjid, assalamualaikum, hormat, makin kenal, itu sudah membangun ukhuwah. Ini yang agak jarang kita lakukan. Terbukti kita duduk dari tadi di sini, di sekeliling kita, saudara kita. Enggak. Kadupak, sekabulahdus ya. Enggak enak hadirin ya. Kalau udah nyapa mah enak. Coba nanti ya naik angkot, naik apa ya, naik pesawat. Ketika kita mau duduk, tanya. Kalau kita di samping, mau di sebelah mana? Oh enggak, saya di sini. Permisi. Nah kan, nanti enak kalau dia bawa permen, coklat, apa. Pasti kita ditawarin. Nyaman duduk juga, enggak sampai kita apa diam-diam. Lakukan hadirin, lakukan, bisa kita tuh. Ya, ini suasana sesudah nyapa pasti beda dibanding tidak nyapa. Senyum, salam, sapa. Dan kalau apa-apa teh sing sopan. Nih, sana, enggak enak. Maaf. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jawab hadirin. Gini ya, sebetulnya saya tuh gak ngarep-ngarep jawaban, tapi mumpung pertanyaannya sederhana, jawab. Kalau coba tafsirkan surat Al-Baqarah, baru diam. Rasa-rasakan. Enak mana? Telunjuk atau jempol? Emang saudara pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Hah? Kenapa ini ada rasanya? Ini yang menggerakkan. Kita teh lagi ngangkat. Saya lebih daripada kamu. Kamu lebih rendah dari saya. Keluar begini. dai ini mah gak akan keluar ke orang yang dihormati. Coba ke mertua. Mertua? Oh, batal. Komandan? Nah, gak naik pangkat. Coba nanti ada gubernur. Gubernur? Oh, repot ya. Bu, ketawanya yang bijaksana ya. Kenapa ini enak? Halo? Nah, ini menghormati. Tiap orang merasa enak dihormati, enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah pengetahuan saya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah datang, sudah lihat ke sana semua. Buya senang enggak di sini, Buya? Alhamdulillah. Oh, nuhun, nuhun. Ah, telah hadir bersama kita Ustadz Sandi Uno. Alhamdulillah. Gimana Mang Sandi? Sehat? Alhamdulillah. Nuhun. Buya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang. Alhamdulillah. Apa kabar? Mana mikrofonnya, punten? Ada? Udah dapat? Kumaha. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kang Sandi Uno ini dulu dengan AA sama-sama membangun Eko Pesantren Darut Tauhid. Tahun berapa dulu ya? Udah lama deh pokoknya. Udah lama, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sok atau bisa mau nyapa dulu? Ah, dulu tadi selesaikan. Oh, baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kehadiran Pak Wagub. Enak Pak Wagub ya. Alhamdulillah. Boleh saya lanjutkan Bu ya, sedikit lagi ya. Ini teh mau motret, mau dengar ceramah. Boleh berdiri asal yang belakang tidak ada yang terhalangi. Gitu, bijaksana ya. Baik. Coba nih mumpung ada Kang Sandi Uno, kita ulangi pelajaran yang tadi. Bahwa kita ini bersaudara. Apa 6 larangan yang dianjurkan Quran tidak kita lakukan? Pertama, jangan suka mengolok-olok, mengejek, meremehkan satu kaum. Karena boleh jadi yang diperolok lebih baik. 2, jangan suka saling mencela. Kalau mencela ini direct, talmidz itu. Ya. Yang 3, jangan suka panggil, memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, penamaan-penamaan buruk. Yang 4, jangan suka suudzon, cari 1001 alasan berbaik sangka sampai Allah menjelaskan. Ya. Yang 5, wala tajassasu, jangan suka tajassus. Jangan suka nyari-nyari, ngorek-ngorek, aib, kurangan, kesalahan. Jangan, kalau yang bukan kewajiban kita. Ya. Yang 6, jangan suka bergibah, menggunjing orang. Ayuhibu ahadukum, sukakah salah seorang diantaramu? Ayuhibu ahadukum, ayyakulalah ma'akhiki maitang fakarihtumu. Ada saudara meninggal. Nah, kita gigit, kita kunyah dagingnya, kita makan. Itulah perumpamaan bagi seorang penggibah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang dia bahi. Nah, tadi amalan apa yang supaya kita mempererat persaudaraan? Sering-sering mendoakan kalau kamu... Ayo, amalkan. Ini lagi didoain. Amin, amin. Sing ikhlas hadir. Jadi biasakan ketemu teh doa. Ah juga pas barusan ketemu teh doa. Ya Allah, semoga jadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang amanah. Pemimpin yang dicintai Allah. Cintai umat. Pemimpin yang terpelihara dari tipu daya dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, doa dan gak ada ruginya. Dan Allah pasti mendengarkan. Sing rajin silaturahim. Seperti ini enak kan? Ketemu Buya, ketemu dengan Mas Sandi. Ini lebih enak. Silaturahim itu melembutkan hati. Dan banyak biasanya yang terjadi sesudah silaturahim itu. Kemarin ulang tahun pengajian Aisyah di rumah istri. Pasti nanya, istri yang mana? Jangan pipi luwen ibu-ibu yang suka. Ayo, yang mana? Udah, itu mah urusan dalam negeri kami ya. ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Haikal, ngumpul rame-rame. Senang tambah-tambah ilmu pengalaman masing-masing tuh. Maka amalkan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tadi sampai ke sopan ya, ini contoh Rasul. Ibu-ibu silahkan anggur, apel, stroberinya dibagikan ya. Khusus untuk bapak-bapak segera dilunasi cicilannya Pak. Tetap enak hadirin. Di Mas Andi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang paling enak yang mana? Ini, karena ini contoh Rasul. Dan santun. Orang sopan itu pasti tidak akan lepas dari 4 kata. Orang tidak sopan tidak sanggup 4 kata ini. Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Ulangi. Mana yang harus permisi? Kalau orang tua lewat ke anak, orang tua atau anak? Orang tua tuh, Bu, anak belajar permisi dari mana? Oh, saya tidak boleh jengkel, jadi harus orang tua. Puntena, permisi. Anak belajar permisi dari orang tua yang suka permisi. Kalau nyuruh teh maaf, tolong, nak, maaf, tolong ambilkan sepatu ibu ya. Punten sayang, enak dengernya? Enak yang bicaranya? Enak yang disuruhnya? Itu insya Allah kebaikan. Ambilin selop, cepat, Bahagia gak yang ngomongnya? Bahagia yang dengernya? Jadi juga Mas Sandi gitu. Kepada karyawan, tolongnya ambilkan drum aspal yang itu. Memang sopan, tapi tetap berat we, kalau drum. Terakhir, ayo sing santun. Masih ingat teori kursi ini? Dengerin, ini sedang duduk begini, tiba-tiba ada ibu-ibu hamil berdiri di sini, tinggal begini. Ibu, silakan duduk Bu. Apa yang terasa? Enak atau enek? Seneng atau sebel? Mau mengalah untuk kemaslahatan yang lebih baik, itu yang penting. Bandingkan dengan yang satu ini, ada ibu-ibu hamil. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam deh. Ibu hamil ya? Emang segini bawa apa deh? Berapa bulan hamil ibu? 8,5 bulan. Masya Allah gede banget ya bu ya. Berat enggak sih bu? Berat deh, berat sekali. Tapi saya lihat ibu kuat loh berdiri. Ya abis mau digimanain lagi deh. Ibu mau punya anak yang kuat? Tentu dong deh. Bu, anak kuat. Lahir dari ibu yang kuat berdiri bu. Bagaimana rasanya? Seneng atau sebel? Enak atau enek? Dia senyum, dia salam, dia sapa, dia sopan, tapi dia tidak santun, egois. Kenapa semua sebel? Karena mulutnya dengan hatinya beda. Mulutnya sopan, hatinya kursi. Hanya sing seneng mengalah untuk kemaslahatan. Itu akan mempererat silaturahim. Tes, masih ingat teori tukang jeruk? Ada jeruk harganya 17,5 ribu. Yang pertama beli. Bang, berapa jeruk ini? 17,5 bu. 5 ribu ya? Nggak bisa bu, kejauhan. Modalnya aja 15 ribu. Nah, 15 ribu kalau gitu ya. Cak. Ini yang pertama. Harga jeruk 17,5. Beli 15. Aduh. Yang kedua, berapa harga jeruk? 17,5. Saya beli deh sekilo, harga 17, dibayar 17. Itu yang kedua. Yang ketiga, berapa harganya? 17,5. Saya beli sekilo, Bu, bayar 20. Ini kembaliannya, gak apa-apa. Buat nambah bekal anaknya. Makasih sing barokah jualannya. Mana di antara 3 orang ini yang kira-kira hidupnya bahagia? 1, 2, atau 3? Jawab? Tahu bahwa kalau kita senang berbuat kebaikan, kita jadi bahagia. Mana di antara tiga orang ini yang banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Yang jelas? Pakai jari atuh. Ah, bagus. Ini waktu kampanye kan ini keluar, makanya saya keluarin sekarang. Ini teh kampanyenya ini nih. Satu, dua, atau tiga? Ah. Mana di antara tiga orang ini yang kira-kira paling disukai Allah? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Mana di antara tiga orang ini yang paling disebelin tukang jeruk? Satu. Nah, bapak, ibu, yang mana? Kok gak ada yang jawab sih? Nah, hadirin, inilah. Pertama, tahu apa yang benar, tapi ngamalkannya kurang. Shh, ayo ah, biasakan kalau ke tukang parkir, pihin, ya, dah gajinya cuma dikit. Belanja-belanja, gak usah banyak nawar lah. Kalau sama tukang-tukang dagang yang saudara-saudara kita, betul? Ya, sudah tambahin. Gak usah ragu, beli bensin. Berapa beli bensin? 95, bayar 100. Buat nambah rezekinya, ya mungkin perlu buat bayar kontrakan. Perlu buat anaknya sekolah, buat bekal. Itu kan? Sudah dengar itu? Yang anak kecil kalau belanja ditambahin tuh, pas dia beli, berapa ini? 10 ribuan beli 5, bayar 50 ribu. Tapi saya kasihin ya bu, supaya dijual lagi. Loh kenapa gitu dek? Adek tiap hari bekal 50 ribu. Enggak, saya bekal 10 ribu. Tapi saya tabung, nanti setiap hari Jumat, saya sedekahin semuanya supaya pahalanya buat ibu saya. Ibu saya kan udah meninggal dari waktu saya TK. Saya ingin bisa membahagiakan ibu saya. Tuh, itu masih SD hadirin. Ayo hadirin, jangan ragu-ragu ya. Main mengalah aja kita untuk kebaikan, kemaslahatan bersama. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ada di toilet, kita sedang antri, kita sekitar 40%. Belakang kita, kaki sudah nyilang, ya enggak? Bagaimana? Kita masuk duluan atau membiarkan beliau masuk? Jangan masuk singkuat ya Pak ya. Saya sudah antri dari tadi. Biarkan masuk, silakan Bapak duluan. Kenapa? Saya kan antrinya di belakang, saya masih 40% Pak. Bapak sudah 98. Tahu dari mana? Kan sudah tercium Pak. Ayolah, sing enak mengalah tuh ya. Enak hadirin, bahagia itu adalah dengan membahagiakan panjang ikhlas. Penutup, apa rahasia ikhlas? Jantung berdegup setiap saat, berdetak setiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri adalah ambeien, kan yang gak enak dan dioperasi. Ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Inilah rahasia ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab, ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak, lihat tidak. Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang menghalangi balasan dari Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih? Perlukah kita mengharapkan orang lain menghargai kebaikan kita? Al-jaza'ul ihsan illal ihsan. Kalau gak ikhlas, Allah pasti tahu, pasti ada balasannya pada waktu dan bentuk yang terbaik menurut Allah. Rizki adalah keikhlasan dalam beramal. Alhamdulillah, doa akhir majlis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buya, terima kasih. Mas Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.